Baik, puasannya fa'ala. Kemudian yufa'ilu. Taf'ilan. Mulakhisun, mufa'ilun. Mufa'ilun. Kemudian mufa'alun. Ya, ini wazannya ya. Perhatikan, mulakhas ini namanya ismun maf'ul. Ya, apa bedanya mulakhasun dengan mulakhisun? Ada yang tahu enggak bedanya? Ada yang tahu bedanya? Al-farqu baina mulakhisun wa mulakhasun. Ya. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau mulakhasun ini ismun maf'ul, ya. Kalau mulakhisun ini isim fa'il. Ya, ini objek, kalau ini subjek, ya. Jadi mulakhasun alladzi yulakhas. Sesuatu yang diringkas. Kalau mulakhisun alladzi yulakhis, yang meringkas. Ya, jadi ini fa'il, ismul fa'il, kemudian ini ismul maf'ul, ya. Jadi itu perbedaannya. Di sini yang kita pakai isim maf'ul, ya. Jadi mulakhas, ya. At-tarakib. Nah, ini akar katanya, ya. Antum bisa lihat, antum dan antuna bisa lihat. Lakhasa yulakhisu tarkhisan mulakhisun mulakhasun. Wazannya, timbangannya fa'alai fa'ilu tarkhilan mufa'ilun mufa'adun, ya. Jadi di sini mulakhasu at-tarakib, ya. Mau mana mulakhasu at-tarakib? Taib, mau mana mulakhasu at-tarakib? Ringkasan? Ringkasan susunan. Nah, meringkasan susunan-susunan kalimat, ya, maksudnya. Nanti antum dan antuna bisa lihat di sini. Ya, di sini ada ringkasan-ringkasannya. Mulai dari al-majmu'ah al-ula sampai al-majmu'ah at-tasi'ah. Ya, dari kolom 1 sampai dengan 9. Itu nanti ada susunan-susunan tersendirinya, ya. Sesuai dengan nanti kita akan lihat sesuai dengan tata bahasanya, grammarnya atau nahwunya, ya. Baik, mulakhasut tarakib. Jadi ringkasan, ya, kayak yang diringkas gitu ya. Mulakhas ringkasan at-tarakib, susunan-susunan kalimat. Baik, nakhul al-ula. Ya, nandur ila al-ula. Baik, man yaqra al-ula? Naam. Siapa yang membaca yang pertama, silakan. Naam. Naam, tafadhal. Fadian, tafadhal Fadian. Nah. Jadi tafadhal di sini, tafadhal ini fi'il amr di sini, ya. Jadi perintah untuk mengambil, atau dengan kata lain tafadhal khudh, ya, sinonimnya atau muradifnya khudh gitu ya. Khudh al-mu'jama atau tafadhalil mu'jama atau khudhil mu'jama. Nah, silakan. Istamir. Nah. Baik, Ahsanta. Sekarang kita sudah mengambil yang melihat membaca yang satu, ya, al-majmu'ah al-ula, ya. Tafaddalil mu'jama, tafaddalil daftara, tafaddalil qalama, tafaddalil kitaba, tafaddalil tauba, ya. Perhatikan di sini tafaddal ini fi'il amr, kata perintah, ya. Tafaddal itu fi'il amr atau kata perintah. Sinonimnya atau muradifnya, kalau dalam bahasa Arab muradif, kalau bahasa kita sinonimnya tafaddal, sinonimnya adalah khud, ya. Jadi silahkan ambil, ambillah, ya. Tafaddal artinya khud, ambillah atau silahkan ambil, ya. Taib, kemudian al-mu'jama, kemudian al-daftara, al-qalama, al-kitaba, al-tawba, ya. kata-kata ini, lima kata-kata ini semuanya dalam kondisi mansub, ya. Jadi semua dinasab. Ya, kenapa dia dinasab? Ada yang tahu kenapa dinasab? Kenapa dinasab? Ikhwan, akhwat. Naam, ya. Al-mu'jama sampai dengan at-tauba itu semuanya maf'ulun bihi. Maka dia ismun mansub, ya, atau asma'un mansubatun, ya. Jadi dia semuanya itu dinasab, posisinya dinasab karena apa namanya? Kelima kata ini adalah maf'ulun bihi, objek, ya. Jadi tafaddalil mu'jama, tafaddalil daftara, tafaddalil qalama, tafaddalil kitaba, tafaddalil at-tauba, ya. Jadi bukan tafaddalil mu'jamu ad-daftaru, al-qalamu, al-kitabu, al-tawbu. Bukan, ya, akan tetapi kalau yang barusan Anda sebutkan al-mu'jamu, al-daftaru, al-qalamu, al-kitabu, al-tawbu, itu namanya marfu, ya. Tapi kalau dalam posisi ini bukan marfu, tapi mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Nah, baik. Alan mentakil ila al-majmu'a al-thaniyah. Baik, man yakra. Nah, siapa yang baca? Akhwatnya ada akhwat enggak? Fadl. Abu Muad. Fadl. Naam. Nah, saya ingin bukan membaca di sini enggak ada kata kerja. Saya ingin Naam, sahih. Naam. Baik. Baik. Naam, ahsanta, Abu Muad. Nandur ila asani, ya, nandur ila asani. Kita lihat yang majmu'ah yang kedua ini. Ya, uridu, uridu fi'il dan fa'il. Ya, uridu fi'il dan fa'il. Apa artinya uridu? Saya menginginkan. Berarti di sini SP, ya. Subjek predikat. Ya, uridu saya menginginkan. Tapi ini present, ya, fi'il mudhari. Ya, tutup aja kode. Fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari di sini, ya. Jadi uridu fi'il dan fa'il, ya, subjek dan predikat, ya. Baik, kemudian kitabah. Kitabah, ya, kemudian tabaqa, ulbata. Di sini kedudukannya apa? Hmm? Baik, mana Arif? Kitabah di sini apa kedudukannya? Nah, maf'ulun bihi. Jadi dia ismu masuk. Perhatikan, ya, al-qira'a al-fan. Kitaba, tabaqa, ulbata. Nah, di sini maf'ulun bihi, mansub. Ya, jadi dia di situ isim mansub. Dia dinasab. Kenapa dinasab? Karena dia adalah maf'ulun bihi. Seperti dengan tafaddalil mu'jama, tafaddalil daftar dan seterusnya, sama uridu kitaba, ya, al-qira'ati. Uridu kitaba al-qawa'idi, uridu tabaqa al-baydi, uridu ulbata al-minhi. Jadi kitabah, tabaka dan ulba di situ adalah maf'ulun bihi, ismun mansub, ya. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Saya mau tanya sama antum, ya. Kitab dan tabaka, ulbata, di situ kan tidak pakai alif lam. Kenapa dia tidak bertanwin? Kenapa bukan uridu kitaban, uridu tabakan, uridu ulbatan? Kenapa dia tidak bertanwin di situ? Naam, siapa yang tahu? Hah? Lah. Ada yang tahu enggak? Kenapa di situ tidak bertanwin? Seharusnya kan bertanwin karena dia tidak beralif lam. Tayyib, mana Arif? Ah. Kitab di situ tidak bertanwin karena dia mudhaf. Ya. Kitab, tabaqa, ulbata, dia mudhaf. Isim yang disandarkan kepada isim setelahnya. Disandarkan ke mana? Kitabah dan tabaqah ulba ini. Naam, disandarkan ke kitabah, disandarkan ke al-qira'ah, ya. Kemudian kitabah yang satu lagi disandarkan ke al-qawa'idi. Kemudian tabaqah disandarkan kepada al-baydi. Kemudian ulbata disandarkan kepada al-milhi. Ya, jadi kitab di sini namanya mudhaf, ya. Al-qira'ati mudhafun ilaih. Kitabah mudhaf, al-qawa'idi mudhafun ilaih. Tabaqa mudhaf, al-baydi mudhafun ilaih. Ulbata mudhaf, al-milhi mudhafun ilaih, ya. Jadi mudhaf itu artinya disandarkan, ya. Jadi kita tabaka ulfa isim yang disandarkan kepada mudhafun ilaih, kepada isim yang disandarkan, ya. Isim yang disandarkan apa namanya yang menjadi sandaran itu adalah al-qira'ah, al-qawaid, al-bait, al-milhi, ya. Dan kalau tidak salah sudah pernah kita terangkan, ya, ada makna-maknanya. Kenapa bisa apa makna daripada mudhaf-mudhafun ilaih itu, ya? Sudah pernah kita terangkan. Itu ada tiga makna, ya. Bisa bermakna apa? Kepemilikan yang pertama, kemudian yang kedua bisa bermakna apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Bisa bermakna kepemilikan, ya. Bisa bermakna apa? Ayo. Bisa bermakna di dalam, ya. Kemudian bisa bermakna dari, ya, seperti itu, ya. Jadi ini apa makna daripada mudhaf-mudhafun ilaih, ya. Jadi uridu kitabal qiraati, uridu kitabal qawaidi, uridu tabaqal baydi, uridu ulbata al-milhi, ya. Ini yang kedua. Taib anan na'khud as-salis, ya. Na'khud al-majmu'ah as-salisa. Sudah ada suara bising katanya. Oh, dari ya, kipas kali. Oh, mungkin dari angin. Iya, dikecilin aja. Baik, ya. Ana nakhud as-salisa. Ya, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ya, nah, nakhud as-salisa. Bikamil qamis. Nah, mana yang korang? Siapa yang baca? Masih enggak? Nah, tepat dari masih. Masih dari sini kan. Ya, ya. Nah. Baik, ahsanti. Nah, sekarang kita pakai di al-majmu'ah as-salisah ini, ya. Ini di sini ada harfu jar. Ba di situ bi itu harfu jarrin, ya. Itu adalah huruf jar. Ya. Huruf jar, huruf jar itu ada 9 ditambah 3 huruful qasam. Ya, jadi 3 tambah 9 jadi semuanya 12. Insyaallah nanti kita pelajari. Salah satu huruf jar itu adalah ya ini ba, ya. Bi, ya. Ya. Al-baitu bil-baiti, ya, itu namanya harfu jar. Nah, kalau harfu jar ini, huruf jar ini masuk pada isim, dan ini adalah merupakan salah satu alamatnya isim, masuk bidukul harfi jarin, masuknya huruf jar, maka isim setelahnya itu majrur. Ya, maka isim setelahnya itu majrur. Jadi di sini ba di sini harfu jarin, kam ismun istifham, ismun istifham. Ya, jadi isim istifham untuk bertanya, kan. Kam ini salah satu min adawati istifham. Jadi salah satu isim untuk dipakai untuk bertanya, ya. Jadi kam berapa, ya. Nah, ba di sini harfu jarin. Ba bi kam. Ba harfu jarin. Kam di sini ismu majrur. Ya. Ismun majrur, ya, mabniu ala sukun. Nanti kita pelajari, tapi enggak apa-apa antum dengarkan aja dulu, ya. Ba harfu jarin, kam ismun istifham, ya, mabniun ala sukun, ya, fi mahalli jarrin, apa namanya, fi mahalli jarrin ismun majrur, ya. Jadi dia pada tempatnya majrur, ya, isim majrur. Baik. Kemudian al-qamisu ats-tsaubu al-kitabu al-mi'tafu al-mu'jamu, ya. Al-qamisu ats-tsaubu al-kitabu al-mi'tafu al-mu'jamu. Baik, ini al-as-salisa, ya, al-majmu' as-salisa. Baik, sekarang na'khud ar-rabi'ah, ya, kita ambil, kita lihat yang keempat, al-majmu' ar-rabi'ah. Siapa yang baca? Nah, mana ikra? Naam, tafadhal. Naam, siapa yang baca? Naam, tafadhal. Tapi jelas suaranya, kan? Jelas. Naam. Ada kitabul qawaidi. Naam. Ada tawbatul baiti. Naam. Ada ulbatul milhi. Naam. Hadihi Nah. Naam, ahsanta, ya. Baik, sekarang kita lihat di Al-Majmu' Ar-Rabi'ah ini, ya. Di sini ada dua poin yang hendak kita sampaikan. Yang pertama, ya, isim isyarat itu, isim isyarat, ismul isyarat lil qarib, isim isyarat yang menunjukkan kepada yang dekat itu terbagi dua, ya. Terbagi dua. Apa itu? Apa itu? Isim isyarat lil qarib yang menunjukkan ke dekat, yang terjangkau. Itu terbagi dua. Apa itu? Nah, mudzakkar dan muannas. Hadza mudzakkar, ya. Kemudian hadhihi muannas, ya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, perhatikan di sini. Hadza kitabul qiraati. Kalau yang di atas tadi, uridu kitabal qiraati. Apa perbedaannya? Uridu kitabal qiraati. Di sini kok hadza kitabul qiraati? Ada yang tahu enggak? Kalau di atas sudah kita terangkan kan, uridu kitabah, kitabah maf'ulun bihi, ismun mansub. Kenapa dia mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Nah sekarang, hadza kitabu, nah di sini dia bukan mansub, tapi dia marfu. Dia marfu, ya, alamat rafa'nya dengan dhamma. Kalau di atas kan alamat nasabnya kitabah dengan fathah. Kalau di sini kitabu marfu, alamat rafa'nya dengan dhamma. Taib, ada yang tahu gak di sini apa dia di sini? Kenapa marfu? Naam, kitabu itu khabar, khabar dari hadza. Ya, jadi hadza mubtada, kitabu adalah khabar. Ya, tetap dia sama mudhaf. Ya. Karena kalau dia bukan mudhaf ya seharusnya kitabun. Ya, kalau dia tidak beralif lam seharusnya kitabun, sama dengan kitaban. Akan tetapi karena dia mudhaf, isim yang disandarkan kepada isim setelahnya maka dia tidak bertanwin. Jadi hadza kitabul qiraati, hadza kitabul qawaidi, hadza tabaqul baiti, ya. Baik. Kemudian hadhihi. Ya hadhi muannas. Kalau bendanya muannas, maka isim isyaratnya juga harus muannas, ya. Contohnya di sini hadhi ulbatu. Ulbatu adalah muannas, ya. Kemudian ghurfatu muannas, ya. Wajibatu adalah muannas, ya. Maka isim isyaratnya juga harus mu'annas, ya. Isim isyaratnya atau dalam hal ini mubtada'nya juga harus mu'annas, ya. Taib. Al-kira'ati, al-kawa'idi, al-baidi, al-milhi, al-naumi, al-faturi itu sama. Mudhafun ilai, ya. Mudhafun ilai selamanya majrur, ya. Selamanya majrur, ya. Jadi perhatikan. Jadi bukan kitabul kira'atu atau kitabul kawa'idu, tapi al-qira'ati, al-qawa'idi, al-baidi, al-milhi, al-naumi, al-faturi, dan seterusnya. Ya. Taib. Kalau na'khud al-khamisa. Ya, na'khud al-khamisa. Taib, mana kera? Bawri ini kera bawri. Al-khamisa. Ayyamu jamil mituri. Naam. Ayyamu. Ayyamu qamisu turidi. Naam. Ayat taubin turidi. Naam. Ayat kolaman turidi. Naam. Ayat kitabin. Ayat kitabin turidi. Naam, ahsanta. Baik. Ayat di sini ayat mu'jamin turidu. Ya, ayat mu'jamin turidu. Ayat dulu. Kenapa ayat? Kenapa masuk di situ? Naam, kenapa masuk di situ? Kenapa bukan ayu atau kenapa bukan ayi? Kenapa ayya di situ, ada yang tahu enggak? Sudah kita bahas kemarin. Ayya di situ apa? Ismun mansub karena dia apa? Dia maf'ulun bihi. Ya, dia maf'ulun bihi. Kemudian dia tidak bertanwin. Ya. Baik, sebelumnya mana fi'il dan fa'ilnya? Ayya di situ mana fi'il dan fa'ilnya? Mana subjek dan predikatnya? Ayya di situ. Naam. Subjek dan predikatnya turidu. Ya. Turidu di situ subjek dan predikatnya. Jadi subjek dan predikatnya, fi'il dan fa'ilnya dikebelakangkan, maf'ulun bihinya objeknya dikedepankan, ya. Jadi ayya mu'jamin turidu. Jadi seperti kalau dibalik turidu ayya mu'jamin. Ya. Yang pertama. Yang kedua, seharusnya di situ karena dia tidak beralif lam, seharusnya ayyan. Ya. Ayyan. Ya. Ayyan ma tad'una, ya, seperti itu. Ya, jadi di situ seharusnya ayyan, ya. Kenapa di situ dia tidak bertanwin? Karena dia mudhaf, ya. Karena dia mudhaf. Jadi ayya mu'jamin, mu'jamin qamisin, thawbin, qalamin, kitabin adalah mudhafun ilaih, ya. Jadi ayya mu'jamin turidu, ayya qamisin turidu, ayya thawbin turidu, ayya qalamin turidu, ayya kitabin turidu. Baik. Alam nantakil ila as-sadis, as-sadisa, ya. Nah, mana qira? Siapa yang baca? Nah, tafadhal. Siapa yang membaca? Naam, tafadhali. Naam, silakan. Al-Ara. Naam. Baik. Uridu al-mu'jama al Naam. Nah, taib ahsanti. Jadi perhatikan di sini ya, uridu al-mu'jama, ya, uridu al-mu'jama al-arabiyyah, ya. Jadi bukan al-arabi di situ ya, tapi uridu al-mu'jama al-arabiyyah. Yang kedua, uridu al-qamisal azraqa, ya. Yang ketiga, uridu thawbal abyadha, ya. Kemudian yang keempat, uridul qalama al-akhbara, ya. Perhatikan di sini, ya, uridu fi'il dan fa'il, ya, subjek dan predikat, ya. Al-mu'jama, al-qamisa, al-thawba, al-qalama, ini adalah ismun mansub, dia maf'ulun bihi. Nah, kalau yang tadi tidak pakai alif lam, sekarang pakai alif lam. Perhatikan ya. Jadi kalau yang tadi tidak pakai alif lam, kalau yang sekarang pakai alif lam, ya. Jadi al-mu'jama, al-qamisa, al-thawba, al-qalama, ya. Jadi tidak dengan memakai alif lam. Tapi perhatikan, di belakang al-mu'jama, al-qamisa, al-thawba, al-qalama, ya, itu ada isim yang juga beralif lam dan juga mansub, ya, dan juga mansub. Jadi uridul perhatikan, uridul mu'jama al-arabiyyah, uridu al-qamisa al-azraqa, uridu al-thawba al-abyadha, uridu al-qalama al-akhdara. Jadi bukan kayak di atas, uridul mu'jama al-arabi, uridul qamisa al-azraqi, uridu al-thawba al-abyadi, uridu al-qalama al-akhdari. Ini khata, keliru, ya. Di sini mansub, ya. Di sini juga mansub, ya, alamat nasabnya dengan fathah. Tapi pertanyaannya sekarang, ada yang tahu enggak kenapa di sini mansub al-arabiyya, al-azraqa, al-abyadha, al-akhdara? Kenapa mansub? Kenapa di nasab di sini? Ya, kenapa di fathah di sini? Alamatnya dengan fathah, kenapa? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu? Baik. Naam, ya. Al-arabiyya, al-azraqa, al-abyada, al-akhdara, itu adalah man'ut, ya, atau sifat. Ya, man'ut atau sifat. Ya, jadi sama aja, bisa kita sebut sebagai sifat, bisa kita sebut sebagai man'ut, ya. Jadi al-arabiyya man'ut dari al-arabiyya na'at dari al-mu'jam. Ya, jadi na'at wa man'ut atau sifat dan mausuf. Al-arabiyya na'at atau sifat dari mu'jam al-mu'jam. Al-azraq na'at atau sifat dari al-qamisa. Al-abyadha na'at atau sifat dari al-thawba. Al-akhdara na'at atau sifat dari al-qalama. Ya, kaidahnya, ya, kalau misalnya man'utnya mansub, ya, maka na'atnya juga harus mansub. Ya, kalau man'utnya marfu, maka na'atnya juga harus marfu. Kalau na'atnya majrur, maka na'atnya juga kalau man'utnya majrur, maka na'atnya juga harus majrur, ya. Baik, demikian pula dengan statusnya, ya. Kalau misalnya man'utnya adalah mudzakkar, maka na'atnya juga harus mudzakkar. Kalau man'utnya adalah mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Nah, di sini kebetulan, ya, Kebetulan di sini naatnya adalah mudzakkar. Ya, al-mu'jam, al-qamisa, al-thawba, al-qalama ini semua mudzakkar. Maka naatnya atau sifatnya adalah mudzakkar juga. Al-arabiyya, al-azraqa, al-abyada, al-akhdara. Bukan al-arabiyata, bukan az-zarqa'a, bukan al-bayda'a, bukan al-khadra'a. Ya. Karena harus apa namanya ada penyesuaian antara sifat dan mausuf atau naat dan man'ut, ya. Taib, ini yang perlu diketahui di sini. Taib, sekarang nantakil ila al-majmu'ah sabi'ah. Taib, mana qira? Nah, siapa yang baca? Nah, tafadhal. Pak Syihab hadir. Nah, tafadhal. Iqra, Pak Syihab. Baik, tafadhal. Nah, afwan, suara antum kurang kedengeran. Coba diulang lagi. Baik, afwan, suara antum nggak bisa kedengeran, Pak Syihab. Nanti anak ganti dulu yang lain dulu ya. Tafadhal, siapa yang mau baca? Naam, tafadhal. Naam. Al-qamisu bi ismina yang arat. Naam. Al-sawbu bi salatina yang arat. Naam. Al-kitabu bi arba'ina yang arat. Naam. Al-mujamu bi khamsina yang arat. Naam. Khalas? Al-mi'tab? Naam. Ahsan tetap. Di sini perhatikan ya. Kita akan coba lihat di sini. Ishrin, Salatin, Arba'in, Khamsin, Sittin, dan seterusnya. Ini coba kita bahas ini ya. طيب عشرون yes عشرون عشرون ya sampai kepada artis Isauna, ya, ini disebut sebagai apa? Ada yang tahu nggak ini apa disebut sebagai apa? Alfadul Uqud, ya, alfad ya. Ini disebut ishrun sampai dengan tisrun, ya ishrun kemudian sampai dengan tisrun, jadi 20 sampai dengan 90 ini disebut sebagai alfad al-uqud, ya al-alfad jadi lafad-lafad al-uqud, ya. Baik, siapa yang bisa sebutkan di antara ishrun dan tisrun? Ada yang bisa sebutkan nggak? Awas nanti nyangkut. Ada yang bisa sebutkan nggak? Ya, Isrun sampai dengan Isrun. Ada yang bisa sebutkan? Baik, setelah Isrun sampai dengan Isrun. Ya, 20. Ini kan 20 sampai dengan 90. Ada yang bisa sebutkan nggak? 30 sampai dengan 80. Nah. Baik, ya. Ishrun, kemudian salasun, kemudian arba'un, kemudian khamsun, kemudian situn, kemudian sab'un, kemudian samanun, kemudian tis'un, ya. Jadi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ini disebut sebagai alfadul uqud. Ya. Nah, perhatikan. Ishrun ya. Ishrun. Ishrun. Ya, sampai dengan tis'un. Ya. Ini marfu, ya. Ini marfu. Baik. Alamat rafanya apa di sini, ada yang tahu enggak? Ini marfu, isim yang dirafa. Ya, jadi ishrun. Ishrun, salatun, arbaun, khamsun, situn, sabarun, samanun, tisun. Ini namanya marfu. Ada yang tahu nggak di sini alamat rafanya apa di sini? Ada yang tahu alamat rafanya apa? Ya, alamat rafanya apa? Alamat rafanya dengan apa? Dengan alwau. Alwau. Jadi alwau di sini ini alamat rafanya. Ya, ini alamat rafanya alwau. Ini namanya niabatan anil niabatan anil dhammi ya. Niabatan anil dhammati ya. Niabatan anil dhamma ya. Jadi wau ini wau ya, wau. Ini marfu ya. Jadi alamat rafa'nya ini pokoknya isrun sampai dengan tisrun ini marfu. Kemudian alamat rafa'nya ya dengan wau. Wau di sini niabatan lil dhamma. Jadi dia menggantikan posisi dhamma di sini ya. Baik, sekarang kita lihat ya posisi apa namanya mansub ya. Mansub. Contohnya ish ishtaraitu ishrina ishrina kitaban ya, ishrina kitaban atau sampai dengan tisrun ya. Sampai dengan tis'in. Sampai dengan tis'in. Ya. Perhatikan ya. Ini ishrin. Ini kita gini deh. Ini apa tadi? Mansubun. Ya, mansubun. Baik, alamat nasabnya apa di sini? Alamat nasabnya apa? Kalau ini kan wau, marfu kan ini kan? Ishrun sampai dengan tisun, marfu kan? Alamat rafanya apa? Wau. Kalau di sini, ishrina sampai dengan tisin. Ishtaraitu ishrina kitaban, ishtaraitu talatina kitaban, ishtaraitu arba'ina kitaban, ishtaraitu khamsina kitaban, ishtaraitu sittina kitaban, ishtaraitu sab'ina kitaban, ishtaraitu samanina kitaban, ishtaraitu ishrina kitaban. Nah, di sini alamat nasabnya apa? Hah? Iya. Taib, alia ya. Alia, alia'u. Alia'u niabatan. Niabatan. Ya, pengganti apa? Pengganti apa di sini hanya? Niabatan anil fathati. Ya, anil fathati ya. Baik, bisa dimengerti ya. Nah, tinggal satu. Satu yang belum apa? Ini kan marfu udah, mansub udah. Yang satu lagi apa? Nah, ya majrur ya. Di sini ya, kita hapus ini ya. Nah, Nah, satu lagi yang belum adalah ya majrur ya. Contohnya contohnya bi ishrina rialan ya. Bi ishrina rialan ya, diginin aja biar gampang. Bi ishrina sampai dengan bi tis'ina. Bitis aina rialan. Baik, perhatikan di sini ya. Ini apa? Majrur. Nah, ini majrur. Ya, ini majrur. Baik, alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan apa? Al-ya'u. Ya, al-ya'u. Ya, niyabatan. Niyabatan. Anil apa? Anil apa? Niyabatan anil jari. Ya. Ya, perhatikan ya. Ya, ini sekarang di ishrin. Baik, sekarang kenapa di sini disebut majrur? Ada yang tahu nggak sebabnya? Hah? Ada yang tahu nggak kenapa di sini majrur? Kalau ini kan marfu, jelas ya. Kalau ini mansub karena dia maf'ulun bihi kan. Ishtaraitu fi'il dan fa'il ishrin maf'ulun bihi, maka dia mansub. Nah, sekarang di sini majrur. Kita katakan bi ishrin di sini majrur. Kenapa dia majrur? Karena ada harfu jar ya. Iya, harfu jarrin. Harfu jarrin, ya. Alba. Alba'u. Ya, ini huruf jar ini, ya. Ba ini huruf jar. Maka di ini di ishrin, ya dia majrur. Ya, majrur. Nah, dia majrur di sini, ya. Alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya di sini dengan ya. Ya, ya niabatan anil jarri. Jadi, ya di sini pengganti daripada apa namanya? Afwan. Bukan niabatan anil jarri. Niabatan anil kasrati. Ya, pengganti daripada kasra afwan. Anil kasrati, ya. Ya, jadi niabatan anil kasrati. Jadi pengganti jar di sini, majrur di sini pengganti daripada apa? Daripada kasra, ya. Ya di sini pengganti daripada kasra, ya. Tapi bisa dibedakan ya. Jadi nanti antum dan antuna akan temukan ada isrun. Ada lagi ya, perhatikan ya. Nanti antum akan temukan ada isrun, salasun, arbaun, khamsun, situn, sabaun, tamanun, kemudian tis'un. Ya, sekali lagi ini namanya alfadul uqud. Ya. Yang ana sebutkan barusan itu dalam posisi marfu. Alamat rafa'nya apa dengan waw? Ya, alamat rafa'nya apa dengan waw? Niabatan anid dhamma, pengganti dhamma. Baik, nanti juga antum akan temukan ishrin. Ya. Nah, ishrin bisa jadi dia mansub, bisa jadi dia majrur. Tinggal lihat aja. Ya. Kalau misalnya contohnya ishtaraitu ishrina kitaban, ya. Ishtaraitu ishrina kitaban, ishtaraitu salatina kitaban. Ishtaraitu arba'ina kitaban, ishtaraitu khamsina kitaban, ishtaraitu sittina kitaban, ishtaraitu sab'ina kitaban, ishtaraitu thamanina kitaban, ishtaraitu tis'ina kitaban. Ishtaraitu itu kan fi'il dan fa'il. Ya, fi'il dan fa'il, subjek dan predikat. Maka di situ ishrin kedudukannya sebagai objek, sebagai maf'ulun bihi, maka dia mansub. Ya. Baik. Nah, nanti ishrin juga bisa dalam posisi majrur, ya. Contohnya ini bisa dalam posisi majrur. Contohnya, ya, hadzal kitab bi 20 riyalan. Hadzal kitab bi 20 riyalan. Jadi kitab ini harganya 20 riyal. Nah, ishrin di sini posisinya bukan mansub, akan tetapi dia adalah majrur. Ya. dia adalah majrur. Baik, alamat jarnya dengan apa? Alamat jarnya dengan ya, ya. Tanda bahwa dia itu majrur apa? Dengan masuknya harfu jarrin ba, ya, di isyrin, ya, di isyrina, ya, rialan. Jadi dia di situ adalah ismun majrur, ya, alamat jarnya dengan ya, niabatan anil kasra, pengganti daripada kasra, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti kalau ada yang kurang-kurang jelas di sini nanti ditanyain, ya. Memang agak ribet ya pertama-pertamanya, apalagi yang baru belajar mungkin agak pusing gitu ya, ribet. Tapi yakinlah seiring dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kesungguhan seiring dengan taufik dari Allah, kemudian yang kedua seiring dengan kesungguhan dan seiring dengan berjalannya waktu, insyaallah itu bisa. Ya. Semua orang awalnya juga tidak bisa, tapi lama-lama seiring dengan taufik dari Allah, seiring dengan kesungguhan, seiring dengan waktu, ya, kemudian kesungguhan, kemudian waktu, insyaallah pasti bisa, ya. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ta'allam, maka belajarlah engkau, falaisal mar'u yuladu 'aliman, karena tidaklah seorang itu dilahirkan dalam keadaan alim, ya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun itu, ya. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apa namanya? Fa innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, ya. Yang jadi masalah kita mau bisa tapi kita tidak mau belajar, itu masalahnya di situ. Ya, atau kita mau belajar tapi kita malas gitu, masalahnya di situ, ya. Insyaallah, ya, sebagaimana pepatah mengatakan man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, insyaallah pasti dia akan dapatkan, ya. Nasihat ana terhadap antum, ya, dan ini juga nasihat buat ana pribadi, ya. Kita bersungguh-sungguh, ya, terutama kalau mau bisa bahasa Arab, ya, itu tadi sering kita katakan bahwa kalau bahasa Arab itu jangan takut, jangan malu, jangan ragu, ya, jangan minder, ya, karena bahasa itu semua harus berfungsi, ya. Lisan kita harus berfungsi, pendengaran kita harus berfungsi, kita fungsikan, kemudian mata kita harus fungsikan, semuanya harus berfungsi, ya, dan harus banyak latihan, ya. Jadi ana berharap antum dan antuna semua aktif, ya, dan tidak usah malu, ya, takut salah atau takut salah atau keliru gitu, nggak usah, ya, karena jangankan kita yang masih di tahap pemula ini, ya, saya dan antum yang tahap pemula ini, ya, orang-orang yang sudah tahap-tahap atas aja, ya, masya Allah, kadang-kadang mereka juga salah dan keliru, ya, kadang-kadang mereka juga salah dan keliru, ya. Jadi kita itu semua mudah terpeleset dan mudah lidah kita mudah keseleo, ya. Jadi tidak boleh takut diketawain, kemudian yang benar tidak boleh mentertawakan yang salah, ya. Allah Ta'ala alam istawab. Nah, taib, ini pembahasan tentang jumlah-jumlah ini, ya, yang disebut sebagai alfadhul uqud, ya. Jadi dari 20 sampai dengan 30, dari 20 sampai dengan 90, ya, dari 20 sampai 90. Di sini ada contoh-contohnya. Kalau yang tadi bi 20, ba di situ harfu jarin, 20 di sini adalah majrurnya, ismun majrurnya. Kemudian yang 8, kotak 8, al majmu' atsamina al matlubu. Ya, al matlubu di situ mubtada, 20 di situ khabar. Makanya dia marfu. Alamat rafa'nya dengan apa? Dengan wawu, niabatan anil fathah, ya, sebagai pengganti fathah, ya. Kemudian hadi isyrun dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah habis, Pak Udin? Sudah habis. Mungkin, ya, kalau sebelum qabla nakhtatim hadha dars, ya, mungkin di sana mungkin antum mau ada yang bertanyakan, tafadhol. Ya, hal hunaka soal, hal hunaka iskal. Nah, kalau ada yang mau tanyakan silakan sebelum kita tutup. Nah, tafadhol. Apa? Kenapa? Aib soalak. Apa? Isyrin enggak pakai? Apa? Enggak pakai. enggak pakai alif lam. Di yang mana Mas Lantung? Sebentar. Nah, sebentar. Taib. Ishrun. Yang tujuh kan pakai ada jarnya sih. Yang mana? Di Isrina. Bi Isrina. Untuk pertanyaan itu pekan depan ya kita jawab ya, yang lain dulu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, ada yang lain? Tapi ada yang lain? Tapi ishrin di sini al qamisu bi ishrina riyalan ya, bi ishrina riyalan. Kemudian al matlubu ishruna riyalan ya. Ishrun di situ al matlub adalah mubtada. Kemudian ishrun di situ adalah khabar daripada al matlub ya. Maka ishrun di sini tidak pakai alif lam ya. Demikian pula dengan hadihi ashrun, hadihi muqtada ashrun adalah khabarnya ya. Jadi dia di situ tidak beralif lam. Wallahu ta'ala alam sawab. Nah, masih ada waktunya kok ya? Ada. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan silakan, masih ada waktu katanya. Ada yang nanya Ustaz? Nah, kalau tidak ada huruf jarnya, apakah tetap majrur? Yang mana? Untuk angka-angka. Enggak, asalnya marfu. Ya. Jadi alfadul uqud, perhatikan ya, alfadul uqud jadi ishrun, salasun, arbaun, khamsun, situn, sabaun, kemudian samanun, tisrun, itu asalnya marfu. Ya. Asalnya apa? Marfu. Ya, jadi pokoknya intinya apa namanya, asalnya itu marfu. Jadi tidak boleh dijadikan apa namanya, tidak boleh dijadikan majrur, tidak boleh dijadikan mansub. Kapan dijadikan majrur dan mansub? Kalau ya ada yang apa namanya, ada yang menyebabkan dia ya, ada yang menyebabkan dia marfu atau mansub atau majrur. Ya. Contohnya misalnya, ya, kita masukkan, kita jadikan jadi majrur. Kalau masuk huruf jar, contohnya bi ishrin, ya. Kalau tidak ada ba, tidak ada huruf jarin di situ, maka tidak boleh kita katakan ishrin salah. Ya, kenapa dia ishrin? Harus ada alasannya. Asalnya adalah marfu, asalnya ishrun, ya. Tidak boleh jadi ishrin kalau tidak ada alasannya, tidak ada sebabnya, ya. Kalau dia kita katakan bi ishrin, nah berarti dia di situ ishrin di situ majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia ismun majrur dari ismun majrur karena ada sebelumnya ada harfu jarin yaitu ba. Kemudian kalau kita katakan misalnya ishtaraitu ishrina. Kenapa di situ ishrin? Karena ishrin di situ adalah mansub. Ya, karena kenapa dia maf'ulun bihi? Karena sebelumnya adalah ada ishtaraitu fi'il dan fa'il. Ya, subjek dan predikat. Ya. Nah, maka enggak boleh kita katakan ishrin kalau tidak ada sebabnya. Ya, tidak ada sebabnya. Ya, tidak bukan sebagai bukan sebagai maf'ulun bihi atau bukan sebagai ismun majrur karena ada harfu jarin di depannya ya. Allah taala alam bisawab. Jadi asalnya itu marfu ya. Jadi isyrun, salasun dan seterusnya. Ya, nanti jadi isyrin kalau ada sebabnya. Nanti dia jadi majrur kalau ada sebabnya, dia jadi mansub kalau ada sebabnya. Allah alam bisawab. Nah, ada lagi? Perubahannya sesuai dengan yang tadi disampaikan ini ya, Sir? Iya. Ini asalnya kan isrun sampai dengan tisrun. Itu asalnya. Jadi asalnya sekali lagi marfu. Isim itu asalnya semuanya. Semua isim semua isim asalnya marfu. Ya, jadi semuanya asalnya marfu. Dia bisa jadi majrur kalau ada sebabnya. Di antaranya kalau masuk huruf jar. Dia bisa apa namanya jadi mansub, ya. Kalau ada sebabnya, di antaranya kalau misalnya dia jadi maf'ulun bihi, maka dia mansub. Tapi asalnya semua apa? Marfu. Seperti ini. Ya, jadi kalau dia berdiri sendiri antum enggak boleh katakan isyrin, salah. Ya. Antum katakan isyrin kalau ada sebabnya, apakah dia majrur atau dia mansub. Ada sebabnya di depannya. Kalau ini enggak isyrun, isun. Jadi kalau kita hitung enggak boleh antum datang-datang antum hitung isyrin, talatin, arba'in, hamsin, apa sebabnya? Ya. Jadi kalau antum hitung ya isyrun, talatun, arba'un, hamsun, situn, sab'un, samanun, tis'un. Ya. Nah, nanti kalau ada sebabnya baru boleh dijar atau boleh nasab seperti ini tadi ya. Isyrun, tis'un. Ya, baik. Kenapa di sini isyrin? Karena di depannya didahului dengan apa? Subjek dan fa'il. Ya, subjek dan pelaku, subjek dan predikat ya. Jadi istilah itu saya telah membeli isyrin 20. Jadi isyrin di sini adalah ismun mansub karena dia maf'ulun bihi. Baik, di atas ya. Di atas. Kok kenapa isyrin? Karena ada harfu jar, ada huruf jar ya, ba, yaitu alba huruf jarnya, maka isyrin di sini jadilah ismun majrur. Kelihatannya sama tapi beda kedudukannya. Ini isyrin, itu juga isyrin. Sama kan? Kelihatannya sama tapi kedudukannya beda. Ini mansub, itu majrur. Ya, kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bihi. Itu kenapa majrur? Karena dia ismun majrur karena sebelumnya masuk harfu jarin, masuk huruf jar. Ya, Allah taala alam bisawab. Ini tiga kondisi yang antum harus ketahui. Nah, ada lagi? Enggak ada pertanyaan relatif tentang enggak ada. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini ya. Nah tapi di hadal kadar ya. Wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Dan ya Allah wa iyyakum sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.